إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada majlis yang ke-32, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, penjelasan adab-adab para pembawa Al-Quran. Dan masih kita di bab yang kelima. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pasal yang baru setelah sebelumnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan khilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama tentang hukum menerima upah dalam mengajarkan Al-Quran, dan sudah kita jelaskan pendapat masing-masing para ulama, dan yang lebih rajih adalah pendapat yang membolehkannya berdasarkan hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah, sesungguhnya yang kalian paling berhak untuk mengambil upah dengannya adalah kitabullah, dengan perantara kitabullah Al-Quran, baik itu dengan mengajarkannya atau dalam hadis lain dengan menjadikannya sebagai mahar. Adapun pada pagi hari ini Al-Imam An-Nawawi membuka pasal yang baru, faslun, pasal yang bagi an yuhafidhu ala tilawatihi wa yukthira minha, hendaknya seorang pembawa Al-Quran atau kaum muslimin secara umum hendaknya banyak membaca Al-Quran dan senantiasa menjaga bacaan Al-Quran. Pada pasal kali ini Al-Imam An-Nawawi mengingatkan kaum muslimin agar memperbanyak bacaan Al-Quran. Kana salafu lahum adatun mukhtarifatun fi qadri ma yakhtimuna fihi. Dan para salafus saleh, baik dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Perbedaan dalam kadar waktu dalam mengkhatamkan sekali khatam bacaan Al-Quran. Farwa ibnu Abi Dawud an ba'di salaf annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan wahidatan. Sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam ibnu Abi Dawud, dari sebagian para salafus salih, di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 bulan. Per 2 bulan 1 kali khatam. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmatan. Dengan dari sebagian salaf ada di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan. Wa an ba'dihim fi kulli 10 layalin khatmatan. Dan dari sebagian mereka ada yang mengkhatamkan setiap 10 hari. Wa an ba'dihim fi kulli 8 layalin, sebagian mereka ada yang mengkhatamkan setiap 8 hari. Wa anil aktsarin fi kulli 7 layalin, di antara mereka bahkan sebagian besar para salafus saleh mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari. Setiap minggu. Tapi putarannya dari Jumat ke Jumat biasanya yang dilakukan oleh para salafus saleh. Wa an ba'dihim fi kulli 6 layalin, dari sebagian mereka mengkhatamkan setiap 6 hari. Wa an ba'dihim fi kulli 5 layalin, sebagian mereka mengkhatamkan setiap 5 hari. Wa an ba'dihim fi kulli 4 layalin, sebagian mereka mengkhatamkan setiap 4 hari. Wa an katsirin fi kulli 3 layalin, dari banyak sahabat, namun kadar banyaknya tidak sebanyak yang mengkhatamkan setiap seminggu. Dari banyak sahabat ada yang mengkhatamkan setiap 3 hari sekali. Wa an ba'dihim fi kulli lailatain, sebagian mereka mengkhatamkan 2 hari sekali. Wa an katsirin fi kulli yawmin wa lailatin khatmatan, dan dari banyak juga para salafus saleh yang mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam khatam Al-Qur'an, setiap hari khatam Al-Quran satu kali. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَخْتِمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَتْمَتَيْنِ. Bahkan di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran setiap sehari semalam khatam dua kali. Satu hari khatam dua kali. Dua hari khatam empat kali dan seterusnya. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَخْتِمُ ثَلَاثًا. Bahkan ada sebagian juga yang mengkhatamkan dalam satu hari tiga kali khatam. وَخَتَمَ بَعْضُهُمْ ثَمَانِيَ خَتَمَاتٍ أَرْبَعًا فِي اللَّيْلِ وَأَرْبَعًا فِي النَّهَارِ. Dan ini yang riwayat paling banyak dan paling langka. Sebagiannya bahkan ada yang mengkhatamkan delapan kali. Delapan kali khatam setiap hari. Empat kali khatam pada siang hari, empat kali khatam pada malam harinya. Ya, di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan secara mujmal, secara global, perbedaan para salafus saleh dalam mengkhatamkan Al-Quran. Mana yang lebih afdal dan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih baik kita lakukan untuk diterapkan di zaman kita sekarang ini? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Kita menyebutkan bagaimana itu tergantung pada perbedaan kadar ulama tersebut. Perbedaan kesibukan para ulama tersebut dan hal-hal yang mereka lakukan di samping membaca Al-Quran. Maka kaum muslimin pada hari ini mengamalkan amalan yang mana, maka itu pun tergantung keadaan masing-masing kaum muslimin. فَمِنَ الَّذِينَ كَانُوا يَخْتِمُونَ الْخَتْمَةَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. Di antara para salafus saleh yang sebagaimana beliau sudah sebutkan sebelumnya, banyak para salafus saleh yang menghatamkan setiap sehari semalam, yang khatam Al-Quran setiap hari. Di antaranya adalah Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Wasa'id bin Jubair, dan Mujahid, dan Syafi'i, dan yang lainnya. Ya, ada di antara para sahabat Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Mujahid, muridnya Ibn Abbas, Al-Imam Syafi'i, Imam Madhab, dan para ulama lainnya. Lalu Imam An-Nawawi pun menyebutkan yang lainnya, dan perlu diketahui bahwa para pendengar Ismail Radio AM774 kHz bahagia bersama Al-Quran, bahwa memperbanyak baca Al-Quran adalah hal yang terpuji. Sudah Allah izinkan dan sudah Rasulullah SAW pun semangati kaum muslimin agar banyak membaca Al-Quran. Bahkan Islam mengajarkan atau membolehkan hasad secara majazi kepada para pembawa Al-Quran dan orang yang banyak membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la hasada illa fi tsnatain. Tidak boleh hasad, tapi ini hasad majazi, yaitu bimakna ghibtah, yaitu menginginkan kebaikan yang dilakukan orang lain tanpa hilangnya nikmat atau kebaikan tersebut dari orang tersebut. Tidak boleh hasad secara majazi kecuali kepada dua orang. Di antaranya adalah Nabi SAW sebutkan, rajulun atahu Allahul kitab wa qama bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dalam sebagian riwayat, yaitu diantara salah satunya orang yang Allah berikan dia Al-Quran, Al-Kitab, waqama bihi, dan dia qiyam, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, itu mencakup banyak membaca dan mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Intinya banyak interaksinya dengan Al-Quran, baik berupa bacaannya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Ini adalah orang yang Allah SWT, Allah Ta'ala izinkan untuk kita hasad kepada mereka. Sehingga kita dapati para salafus soleh, mereka sangat perhatian terhadap Al-Quran. Sebagaimana tadi, ada yang mengkhatamkan satu hari, satu kali. وَمِنَ الَّذِينَ كَانُوا يَخْتِمُونَ ثَلَاثَ خَتَمَاتٍ سُلَيْمْ إِبْنُ عِتْر. Dan di antara para salafus soleh yang mengkhatamkan Al-Quran satu hari, tiga kali. Satu hari, tiga kali khatam, diantaranya adalah Sulaiman bin Itr. Sulaiman bin Itr, qadi Misr fi khilafati Muawiyah. Beliau adalah ulama tabi'in yang merupakan qadi di Mesir pada zaman khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Farawa Abu Bakar ibn Abi Dawud, annahu kana yakhtimu fi kulli laylatin thalatha khatamatin. Sebagaimana juga sudah disebutkan bahwa kebanyakan yang disebutkan tentang amalan para salafus saleh di sini disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud, anak dari Al-Imam Abu Dawud sahibus sunan, bahwa beliau yaitu Sulaim bin Aitr mengkhatamkan setiap satu malam 3 kali khatam setiap satu malam. Apakah boleh hal tersebut, yaitu khatam setiap hari atau kurang dari itu, atau khatam dalam satu hari beberapa kali khatam? Nanti akan kita sampaikan, lanjutkan, bahwa memang ada hadis yang mengisyaratkan bahwa sebaiknya tidak khatam kurang dari 3 hari. Namun kita lanjutkan. Warwa Abu Umar Al-Kindi fi kitabihi Qudhatu Misr annahu kana yakhtimu fil layli 4 khatamatin. Sebagaimana juga Abu Bakar Al-Kindi meriwayatkan dalam kitabnya para qadhi Mesir, bahwa ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an 4 kali khatam. Kita hanya membacakan bagaimana amalan para salafus saleh, kemudian nanti kita akan rajihkan pada akhirnya mana yang terbaik. Wa qala Syekhul Shalih Abu Abdurrahman As-Sulami, dan ulama yang saleh yang merupakan ulama qiraat Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, qala sami'tu Syekha Abu Uthman Al-Maghribi yaqul kana al-katib yakhtimu bin-nahar 4 khatamatin wa bil-lail 4 khatamatin wa hadha aktharu ma balaghana fil yawmi wal laila. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, aku mendengar Abu Uthman Al-Maghribi berkata bahwa Ibnul Katib, beliau kebiasaannya adalah menghatamkan Al-Quran pada siang hari 4 kali dan pada malam hari 4 kali. Dan ini adalah yang terbanyak. Sebenarnya kita sebutkan bahwa ini adalah riwayat yang terbanyak tentang berapa kali khatam dalam sehari semalam. 4 kali khatam. Pada siang hari dan 4 kali khatam pada malam harinya. Masya Allah, lihat bagaimana para salafus saleh begitu perhatian terhadap Al-Quran. Adapun kita, ada kalanya bahkan jauh, lebih dari sebulan atau lebih dari bulan atau bahkan berbulan-bulan tidak khatam Al-Quran. Warawa Sayyidu Al-Jalidu Ahmad Ad-Dawraqi bi isnadihi an Mansur ibn Zadhan min 'ibad at-tabi'in annahu kana yakhtimu al-Qur'an fima bayna adh-dhuhri wal-'ashri wa yakhtimuhu aydan fima bayna al-maghrib wal-'isha'i. Bahwa Ahmad Ad-Dawraqi meriwayatkan bahwa Mansur bin Zadhan, seorang ahli ibadah dari kalangan tabi'in, bahwa beliau menghatamkan Al-Qur'an antara zuhur dan asar 1 kali khatam. Wa yakhtimuhu aydan fima bayna al-maghrib wal-'isha'i, dan menghatamkan Al-Qur'an antara maghrib dan isya. Lihat bagaimana antara maghrib dan isya hajat kali khatam. Namun kebiasaan para salafus saleh, memang di antara mereka ada yang beberapa masjidnya, yang beberapa imamnya mengakhirkan salat isya-nya. Karena memang dalam hadis Nabi SAW sudah disyaratkan bahwa pernah Nabi SAW mengakhirkan salat isya, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah waktu terbaik untuk salat isya. Sebagian para salafus saleh memang ada yang mengakhirkan waktu salat isya-nya, sehingga sempat untuk menghatamkan Al-Qur'an. Wa yakhtimuhu fi ma bainal maghribi wal isya'i fi Ramadan khatmataini wa syai'an. Bahkan ketika di bulan Ramadan, beliau menghatamkan antara maghrib dan isya 2 kali khatam. Wa kanu yu'akhiruna al isya'a fi Ramadan ila an yamdi rubu'ul lail. Dan mereka, yaitu para salafus saleh, di antaranya ada yang mengakhirkan isya yang memang sudah disepakati dengan jamaah masjid tersebut, agar mengakhirkan isya pada bulan Ramadan hingga berlalu 1/4 malam. Anggaplah misalnya dari jam 6 maghrib berlalu 1/4 malam sekitar jam 10. Sekitar jam 9, jam 10 baru sholat isya. Ya. Sehingga di waktu yang cukup panjang tersebut cukup untuk menghatamkan Al-Quran. Warwa Ibn Abi Daud bisnadi sahih anna mujahidan kana yakhtimul Quran fi Ramadan fima bainal maghrib wal isya'i fi kulli laylatin min Ramadan. dan masih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanad yang sahih bahwa Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, yang murid besarnya Ibnu Abbas, yang beliau membaca Al-Quran di hadapan Ibnu Abbas 3 kali. Yang setiap ayatnya beliau tanyakan kepada Ibnu Abbas tafsirnya. Ya, beliau adalah ulama tafsir dan paling paham tentang Al-Quran di antara murid-muridnya Ibnu Abbas. Bahwa Mujahid menghatamkan Al-Quran dalam Ramadan antara Maghrib dan Isya setiap malamnya di bulan Ramadan. وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. Dan Ali bin Azdi menghatamkan Al-Quran antara Maghrib dan Isya setiap malam di bulan Ramadan. Ya, ini masih kita riwayat tentang penyebutan para salafus saleh bagaimana kadar khataman mereka, khatam sekali Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa ammal ladzina khatamul qur'ana fi rak'atin fala yuhsawna likathratihim. Adapun para salafus saleh yang menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat, yakni dalam satu kali salat dan biasanya di salat malam mereka. Salat satu rakaat dan menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat tersebut. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, maka banyak sekali para salafus saleh yang mengamalkan demikian. La yuhsaun, bahkan hampir-hampir tidak terhitung. Di antaranya adalah Uthman bin Affan, sahabat yang mulia, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, yang beliau mengatakan, "Law kanat law sahhatil qulubu lama syabi'a min al-Qur'an, lama syabi'at min al-Qur'an." Seandainya hati itu sahih, hati manusia itu sehat, niscaya tidak akan kenyang dari Al-Qur'an. Hanya saja kita yang manusia akhir zaman yang hati kita ini banyak terkena penyakit. Banyak terkena penyakit-penyakit hati sehingga bosan dengan Al-Quran. Sulit untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Tamim Ad-Dari, diantaranya juga sahabat yang menghatamkan dalam satu salat Tamim Ad-Dari, Musa'id bin Jubair, yang mereka itu menghatamkan, wa khatamahu fi kulli raka'atin fil Ka'bah. Bahkan Sa'id bin Jubair, ada kala yang beliau menghatamkan Al-Quran ketika sholat malam di Ka'bah. Sholat di Ka'bah. Lalu jenis yang kedua, Al-Imam An-Nawawi melanjutkan menyebutkan jenis para sahabat yang kedua. Wa ammal ladzina, yang tadi yang satu kali khatam setiap hari, sebagaimana disebutkan bahwa itu banyak di antara para salafus saleh. Lalu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan jenis golongan yang terbanyak dari para salafus saleh. Wa ammal ladzina khatamu fil usbu'i marratan, adapun para salafus saleh yang menghatamkan Al-Qur'an dalam setiap minggu, yang biasanya putarannya dari Jumat ke Jumat. Jumat ke Jumat, fakatsirun, maka mereka banyaklah, mereka sungguh banyak. Nuqil 'an Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'b wa 'an jama'ati min at-tabi'in ka Abdurrahman bin Yazid wa Alqamah wa Ibrahim rahimahumullah. Di antaranya dinukil dari Uthman bin Affan juga. Tandanya Uthman, beliau dinukil ada dua perbuatan beliau. Ada kalanya beliau menghatamkan setiap hari, ada kalanya beliau paling tidak khatam setiap minggunya. Dari Uthman bin Affan, dari Abdullah bin Mas'ud yang menghatamkan setiap minggu, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, yang mereka ini merupakan ulama qiraat dari kalangan para sahabat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, istaqri'ul Qur'an min arba'ah, mintalah bacaan Al-Quran dari 4 orang. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Ummi Abdin, yaitu nama lainnya dari Ibnu Mas'ud, wa Zaid bin Thabit, wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'ad bin Jabal. Dari Zaid bin Thabit, dari Salim Maula Hudhaifah. Yang terakhir adalah Salim Maula Hudhaifah. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, mereka adalah ulama qiraat. Yang bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, kama unzila, sebagaimana diturunkannya Al-Quran tersebut. Dan dari jamaah, dari banyak para tabi'in juga, seperti Abdurrahman bin Yazid, dari Alqamah dan Ibrahim, rahimahumullahu ajma'in. Mana di antara perbuatan para salafus saleh yang kita pilih? Apakah kita khatam setiap hari atau 2 hari, atau 3 hari, atau seminggu, atau sebulan, di antara para salafus saleh tersebut, di antara amalan-amalan mereka, mana yang kita pilih? Lalu apa pendapat mana yang kita pilih di antara variasi khataman Al-Quran yang dilakukan oleh para salafus saleh tersebut? Al-Imam An-Nawawi pun kembali beliau mengisyaratkan tentang mana yang lebih rajih. Wal-ikhtiyaru anna dhalika yakhtalifu bi-ikhtilafil ashkhas. Dan pendapat yang terpilih, pendapat yang lebih tepat, bahwa hal tersebut, yaitu berapa kali, berapa kadar waktu kita khatam, satu kali khatam, maka itu bervariasi, berbeda-beda tergantung dari perbedaan masing-masing individu. Masing-masing kaum muslimin memiliki kesibukan yang berbeda. Begitu pula kadar khatam masing-masing orang disesuaikan dengan masing-masing kaum muslimin. Faman kana yazharu lahu bidaqiqil fikri lata'ifu wa ma'arifu falyaqtasir ala qadrin yahsulu lahu bihi kamalu fahmi ma yaqra'uhu. Barang siapa yang dia ketika membaca Al-Quran, dia mendapatkan faedah dari pemikiran dia dan mentadaburi Al-Quran tersebut. Mendapat faedah-faedah yang mendetail ketika dia membaca Al-Quran dengan cara mentadaburinya. Maka hendaknya dia tetap demikian. Yakni tidak memperbanyak baca Al-Quran sehingga menghilangkan kesempatan dia atau kemampuan dia untuk mentadaburi ayat-ayat yang dia baca. Tapi tetaplah membaca walaupun tidak terlalu banyak, sehingga bisa dia mengambil faedah dari Al-Quran yang dia baca tersebut. Karena dengannya, dia menggabungkan 2 kebaikan. Dibanding dia hanya memperoleh 1 kebaikan, yakni banyak membaca Al-Quran, maka lebih baik dia mengambil 2 kebaikan, berupa dia membaca Al-Quran, dan juga mentadaburi dan memahami isi Al-Quran tersebut. Karena memang tujuan diturunkannya Al-Quran agar ditadaburi. Sebagaimana sudah Allah firmankan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan, yang ayat-ayatnya penuh berkah, agar ditadaburi dan diambil pelajaran oleh orang-orang yang berakal. Jadi bukan sekedar membaca. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengisyaratkan buruknya orang yang membaca Al-Quran namun tidak mentadaburinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak membaca Al-Quran? Yang istifhamnya di sini yaitu istifham inkari. Bentuk pengingkaran Allah terhadap orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Am 'ala qulubin aqfaluha? Yang am ini, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi, amnya bimakna bal, lili drop. Bahkan mereka tidak mentadaburi, bahkan di hati mereka sudah ada gemboknya. Ya, menunjukkan bahwa akibat dari tidak mentadaburi Al-Quran itu sangat berbahaya sekali. Yang kata Mujahid ketika beliau menafsirkan ayat ini, jauhnya hati manusia dari Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Ada ron, yaitu hatinya ada noda dalam hatinya. Sebagaimana sudah Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim. Sekali-kali tidak, bahkan hati mereka terdapat ron, yaitu noda. Ini baru tahap yang awal. Kemudian yang lebih parah lagi ketika hatinya sudah distempel atau dicap. Wa taba'allahu ala qulubihim fahum la yafqahun. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah, Allah sudah mencap hati mereka sehingga mereka tidak dapat memahami. Ya, dengan bertambahnya noda tersebut sehingga hatinya lebih tertutup, seolah-olah seperti ada stempel atau capnya menandakan hatinya sudah tertutup. Yang lebih parah dari itu, kalau dia semakin jauh dari Al-Quran, maka hatinya terkunci. Sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad tadi, ketika sudah sangat banyak kotoran hatinya, sudah seperti terstempel, kemudian bertambah lagi kotoran hatinya, sehingga seolah-olah seperti dijelaskan oleh para ulama, ini isti'arah kepada rumah yang bukan hanya tertutup, tapi rumahnya terkunci. Menandakan sangat sulitnya atau sangat jauhnya hidayah masuk ke hati orang tersebut. Sehingga lebih baik dia menggabungkan 2 faedah, 2 fadilah. yaitu banyak membaca Al-Quran sekaligus mentadaburi Al-Quran. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة. Demikian pula orang yang sibuk dalam menyebarkan ilmu atau sibuk dalam manfaat lainnya yang semisal dari kesibukan-kesibukan, kepentingan-kepentingan diniyah dan kepentingan-kepentingan kaum muslimin secara umum. Hendaknya dia tetap sibuk dalam hal yang baik tersebut, menyebarkan ilmu atau sibuk dalam kepentingan kaum muslimin secara umum. Kenapa? Karena membaca Al-Quran sunnah mu'akkadah. Dan memperbanyak bacaan Al-Quran adalah sunnah mu'akkadah. Adapun sibuk mengajarkan ilmu, tafaqquh fid din, dan menyebarkan ilmu, dan sibuk dengan kepentingan kaum muslimin secara umum, itu adalah fardu kifayah. Dan hal yang fardu kifayah, dan yang manfaatnya muta'addin, yang itu merembet kepada kaum muslimin secara umum, secara banyak, lebih didahulukan daripada memperbanyak bacaan Al-Quran yang sifat yang hukumnya adalah sunnah mu'akkadah dan manfaatnya qasir. Manfaatnya hanya terbatas untuk orang tersebut. Faedahnya antara kaitan muslim tersebut dengan Allah saja. Tidak merembet kepada kaum muslimin secara umum. فَلَيَقْتَصِرْ عَلَى قَدْرٍ لَا يَحْصُلُ بِسَبَبِهِ إِخْلَالٌ بِمَا هُوَ مُرْصَدٌ لَهُ. Ya, sehingga apabila orang tersebut sibuk tadi menyebarkan ilmu atau kepentingan-kepentingan lainnya, kepentingan-kepentingan kaum muslimin, hendaknya dia tetap sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat tersebut. Tidak memperbanyak Al-Quran yang menyebabkan dia meninggalkan maslahat yang besar atau kepentingan umum yang bermanfaat bagi banyak kaum muslimin. Wa in lam yakun min ha'ula'i al-madhkurin falyastakthir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malali wal hadhrama. Namun apabila dia tidak termasuk orang tersebut, bukanlah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia, tidak sibuk dengan perkara maslahat umum kaum muslimin, dan juga tidak dapat mentadaburi atau menarik istimbat dari Al-Quran yang dia baca, maka hendaklah dia memperbanyak bacaan Al-Qurannya sebisa mungkin, namun tidak sampai menjadikannya bosan. Atau tidak sampai terlalu cepat sehingga seperti kalam cepat al-hadhramah, seperti komat kamitnya seorang dukun. Membaca dengan sangat cepat yang itu tidak jelas makharijul hurufnya. Tidak jelas apa yang dia baca. Tidak sampai batas yang demikian. Mana yang kita baca? Mana yang kita pakai kadar waktu tersebut? Sebagaimana Al-Imam Nawawi pun melanjutkan bahwa sebenarnya ada batasan yang dalam kadar membaca Al-Quran, walaupun isyaratnya tidak bersifat jazim, tidak memastikan harus demikian. Waqad kariha jama'atun minal mutaqaddimin al-khatma fi yawmin wa layla. Sebagian banyak jamaah dari para ulama salafus salih mutaqaddimin terdahulu, ada yang mengatakan atau membenci khatam Al-Quran dalam sehari semalam. Tidak suka menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Wa yadullu alaihi al-hadithu as-sahih an Abdullah bin Amr al-As qala qala Rasulullah SAW la yafqahu man qara' al-Qur'ana fi aqalla min thalath. Sebagaimana yang ditunjukkan dari hadith Abdullah bin Amr bin As yang beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW fi kam yaqra' al-Qur'an, berapa hari orang itu menghatamkan Al-Qur'an. Nabi SAW pun jawab fi sab'in. Awalnya beliau, Nabi SAW jawab dalam 7 hari. Kata Abdullah bin Amr bin Aus, ini utiqu aqwa min dzalik. Ini utiqu akthara min dzalik. Saya mampu membaca lebih banyak dari itu. Nabi SAW pun membatasi 3 hari sekali khatam. Lalu Abdullah bin Amr bin Aus jawab, saya mampu bisa membaca lebih banyak dari itu. Nabi SAW pun bersabda demikian. Tidak faqih, la yafqah, tidak akan memahami orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya. Dan Syekh Shu'aib Al-Arnaut mengatakan hadis ini sahih ala syarti syekhain, sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Hadis Nabi ini menunjukkan seolah bahwa membaca Al-Quran kurang dari 3 hari itu terlarang. Dan la yafqahu, memang di situ sigotnya sigot khobar, tidak memahami, bukan sigot nahi, bukan bentuk larangan. Namun lafaz-lafaz seperti ini dengan sigot khobar itu bimakna an-nahi. Walaupun bentuknya pengkabaran, tapi dia mengandung makna larangan. Sebagaimana firman Allah, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrika. Wazaniatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Ya, seorang pezina tidaklah menikah kecuali dengan pezina juga atau musyrik. Dan orang yang musyrik tidaklah menikah, orang pezina perempuan tidaklah dinikahi oleh laki-laki pezina atau musyrik. Yang itu mafhum mukhalafahnya menunjukkan larangan bahwa muslim yang bukan pezina tidak boleh menikahi pezina. Muslim yang bukan pezina tidak boleh menikahi pezina. Yaitu khobar tapi bimakna an-nahi. Pengkabaran tapi maknanya adalah larangan. Begitu pula hadis ini. Namun apakah larangan ini bersifat haram atau bersifat makruh? Sebagaimana sebutkan Abu Ubaid Ibn Sallam, bahwa beliau menukil bahwa para salafus saleh kebanyakan mereka dan pendapat yang beliau pilih adalah tidak disukainya mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena memang banyak para salafus saleh yang berpendapat demikian, yaitu tidak suka mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan bahkan Ibn Hazm al-Zahiri, beliau syadid dalam hal ini, mengatakan bahwa haram. Haram mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Lalu beliau berdalil dengan hadis ini. Yang ini memang khabar bimakna nahi, pengkabaran tapi maknanya adalah larangan. Namun apakah sampai tingkat haram itu sudah dibantah oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Sebagaimana nukil dalam kitab Tarhut Tathrib Syarah Sahih Bukhari, bahwa tidak tepat bahwa membaca Al-Quran kurang dari 3 hari itu sampai derajat haram. Tidak. Tidak sampai derajat haram, karena kenyataannya bahkan bisa dibilang ada, bukan hanya 1-2 saja para salafus saleh yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Namun lebih tepatnya larangan ini makruh saja. Kenapa? Karena membaca Al-Quran ma'at tafaqquh, dengan memahaminya, itu bukanlah sifatnya fardu ain di setiap keadaan. Bukan sesuatu yang sifatnya fardu ain di setiap keadaan. Ada kalanya dia membaca dengan tadabbur, ada kalanya dia membaca cepat tanpa tadabbur. Intinya dia tidak menghilangkan atau tidak meniadakan tadabbur sama sekali. Tidak meniadakan tadabbur sama sekali. Ada kalanya dia baca lambat dengan tadabbur, ada kalanya membaca cepat, dan itu dia sudah melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi larangannya yang lebih tepat adalah tidak sampai derajat haram, namun makruh saja. Sebagaimana juga ditunjukkan oleh diantara variasi perbuatan Uthman bin Affan, ada kalanya beliau menghatamkan 1 hari, ada kalanya beliau menghatamkan dalam 7 hari. Keluar dari larangan. Lalu bagaimana? Ini ada hadis Nabi SAW. Kok ini para salafus saleh, bahkan bukan hanya 1-2, melanggar larangan Nabi SAW? Maka di sini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, yaitu tadi, bahwa mereka memahami larangan tersebut bukanlah larangan yang bersifat haram, namun larangan yang sifatnya makruh saja, yang boleh dilakukan di beberapa keadaan. Yang intinya mereka tidak meninggalkan tadabbur sama sekali. Ini diantara takwil yang pertama. Yang kedua, ada kalanya mungkin sebagian mereka tidak sampai hadis Nabi ini kepada mereka. Karena hadis Nabi ini pun, yaitu la yafqahu man qara al-Qur'an aqalla min 3, itu dari khitab Nabi SAW bersama Abdullah bin Amr bin As. Bukannya khutbah Nabi atau khitab Nabi SAW yang disampaikan kepada sahabat secara umum. Sehingga masih ada kemungkinan sebagian dari para salafus saleh tidak sampai kepada mereka hadis tersebut. Sehingga mereka ada uzur ketika menyelisihi hadis yang belum sampai kepada mereka. Ini diantara mungkin takwil yang kenapa kok ada salafus saleh yang membaca kurang dari 3 hari. Setelah kita mengetahui kadar minimal paling cepatnya membaca Al-Quran. Berapa kadar maksimal menghatamkan Al-Quran? Paling lama jangka waktu yang menghatamkan untuk menghatamkan Al-Quran. Sebagaimana sudah diisyaratkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di awal, bahwa paling sedikitnya kadar bacaan Al-Quran di antara para salafus saleh ada yang menghatamkan Al-Quran per 2 bulan. 2 bulan satu kali khatam. Dan hendaknya ini tidak keluar dari ini. Tidak keluar sebisa mungkin kaum muslimin menghatamkan tidak lebih, yaitu tidak lebih panjang waktunya dari 2 bulan. Bahkan diriwayatkan dari, bukan riwayat tapi pendapat sebagian Hanabilah, bahwa di antara ulama Hanabilah, karihal Hanabilahu an dzalika li'annahu yufdi ila nisyan wa tahawun an yukhtam al-Qur'an fi 40 yawman. Sebagian ulama Hanabilah ada yang berpendapat makruh menghatamkan Al-Qur'an lebih dari 40 hari. Karena hal tersebut menyebabkan lupa dari Al-Qur'an. Menyebabkan lupa dari Al-Qur'an dan termasuk meremehkan Al-Qur'an. Yang intinya adalah apakah itu 40 hari atau 2 bulan? Sebisa mungkin baik saya sendiri maupun para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, hendaknya kita berusaha sebisa mungkin tidak menghatamkan lebih dari ini, yaitu jangka waktu yang lebih lama. Karena ini menunjukkan bahwa kita tidak atau kurang perhatiannya terhadap Al-Quran. Lihat bagaimana begitu perhatiannya salafus saleh terhadap Al-Quran, yang mereka sangat banyak membaca Al-Quran. Harinya tidak kosong dari membaca Al-Quran. Adapun kita, ya memang hidup di zaman fitnah yang banyak sarana-sarana yang itu melalaikan, yang faedahnya kurang. Faedahnya kurang, sehingga waktu kita kurang berkah dengan sebab lalai dari Al-Quran tersebut. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa amma waqtu al-ibtida'i wal khatmi liman yakhtimu fil usbu'i faqad ruwa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi anna Uthman bin Affan kana yaftatihu al-Qur'an lailatal Jum'ah wa yakhtimuhu lailatal Khamis. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berpindah ke permasalahan yang lain, yaitu kapan waktu memulai membaca Al-Qur'an untuk menghatamkannya, kapan waktu akhir menghatamkan Al-Qur'annya setiap minggunya. Setiap minggunya. Sebagaimana diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya bahwa Uthman bin Affan mengawali membaca Al-Quran, membaca awal Al-Quran Lailatul Jum'ah, pada malam Jum'at. Pada malam Jum'at. Kamis malam. Pada Kamis malam setelah terbenamnya matahari pada hari Kamis, diawali itu mengawali membacaan Al-Qurannya. Wa yakhtimuhu Lailatul Khamis, dan menghatamkan ketika malam Kamis. Ketika malam Kamis setelah seminggu. Setelah berlalu seminggu. Yang ini ada variasinya waktu memulai dan menghatamkan, dan ada hadis di sini, tapi kemungkinan kita tidak akan cukup untuk pembahasan ini sehingga kita akhirkan ini pada pertemuan berikutnya. Baik, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Varian LC Hafidhullah Ta'ala di sesi yang kedua ini. Dan kini saatnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Bagi Anda, sahabat Ismail Radio, yang memiliki pertanyaan dari materi kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Varian LC Hafidhullah Ta'ala, silahkan menghubungi kami di nomor 021-8499-4343 atau juga di nomor 021-8497-0055 atau juga di nomor 0852-6277-4774 sekaligus pesan singkat dan WhatsApp-nya. Tapi Ustaz, kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Pertanyaan datang dari hamba Allah di Pondok Gede Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya perasaan iri terhadap para sahabat yang mereka menghatamkan Al-Quran dalam hitungan minggu, bahkan dalam hitungan hari. Di sisi lain, kita berkeinginan untuk menghafalkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran sehingga tidak mampu untuk menghatamkannya. Mohon bimbingannya, syukron, jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan terhadap hamba Allah di Pondok Gede yang sudi untuk menyimak kajian kita pada pagi hari ini dan melainkan pertanyaan yang bermanfaat sekali. Ada kalanya kita ingin menghafalkan Al-Quran, dan tentu saja jika menghafal Al-Quran tersebut, kadar bacaan kita tidak banyak. Kadar bacaan kita tidak banyak. Jika kita ingin memperbanyak bacaan Al-Quran, sudah pasti kadar hafalan kita tidak banyak. Bagaimana menggabungkannya? Ya, ini disesuaikan juga ke masing-masing orang. Disesuaikan keadaan masing-masing kaum muslimin. Namun, dan hendaknya menggabung dua hal tersebut, yakni antara menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Dalam setiap harinya tidak kosong dari dua hal tersebut. Tidak dia fokus membaca Al-Quran saja, sehingga tidak menghafal Al-Quran sama sekali. Karena ada hadis yang mengisyaratkan tidak terpuji, tidak baik orang yang tidak memiliki hafal Al-Quran. Kalbaitil kharib, dalam hadis riwayat Tirmizi. Perumpamaannya, orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran sama sekali seperti rumah yang bobrok. Rumah yang hampir rubuh. Ya, tidak bagus ketika kita tidak memiliki hafalan Al-Quran sama sekali. Hendaknya menggabung, ada waktu dia untuk menghafal, ada waktu dia untuk membaca tilawah. Membaca secara tilawah. Yang intinya harinya tidak kosong dari dua hal tersebut. Kalau dia menghafal saja, tentu saja bacaan Al-Qur'annya menjadi sedikit. Sehingga kapan dia menghatamkan Al-Qur'annya? Jadi jauh, karena interaksi dengan Al-Qur'annya hanya di ayat itu-itu saja. Sehingga dia tidak berinteraksi atau tidak lewat sama sekali terhadap ayat-ayat yang lain yang tidak dia hafal. Ya. Jadi hendaknya, kesimpulannya, menggabungkan antara dua hal tersebut sebisa mungkin. Antara dia siapkan waktu untuk menghafal, dan juga dia siapkan waktu untuk membaca tilawah. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Pondok Gede. Semoga dapat memberikan wawasan keilmuan dan dapat memberikan pencerahan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, datang dari 08111 43 sekian sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mendengar para sahabat khatam sampai dalam sehari bisa 3 kali, saya jadi bingung bagaimana cara membacanya. Padahal saya pernah mendengar bahwasanya membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan tajwidnya. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, jazakallahu khairan terhadap pendengar. Bagaimana menghatamkan Al-Quran sehari itu beberapa kali? Bahkan diantara mereka ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang paling banyak tadi diriwayatkan oleh dari satu orang, diantaranya seorang qadhi, yang dia khatam 8 kali. Bagaimana menghatamkannya? Wallahu alam, yang lebih ini ada kaitannya sebenarnya antara perbedaan keadaan kita di zaman ini dengan keadaan di zaman para salafus saleh. Apa diantaranya? Bahwa diantara tanda min asyratis sa'ah, tanda hari kiamat, taqarrubuz zaman. Waktu itu memendek. Waktu itu memendek. Waktu di zaman kita ini lebih pendek dibanding waktu di zaman salafus saleh. Bahkan nanti ketika mendekati hari kiamat, itu waktu tidak stabil. Ada kalanya satu hari itu seperti 40, ada seperti 1 tahun, ada kalanya satu hari seperti sebulan, ada kalanya satu hari seperti seminggu, ada kalanya satu hari sebagaimana biasa. Yaitu ketika sudah mendekati hari kiamat, waktu itu tidak stabil. Ya, ada kalanya panjang, ada kalanya sangat pendek. Itu pengaruh di situ juga. Sehingga waktu mereka itu lebih panjang, relatif lebih panjang daripada keadaan waktu di zaman kita sekarang. Kedua, karena mereka adalah orang yang hafal Al-Quran, sehingga mereka membaca dengan hadir. Membaca dengan hadir. Yaitu membaca dengan cepat, yang kadar matnya ambil paling minim. Seperti majais, dibaca 2 harokat. Mat lazimnya tetap 6 harokat. Namun kadar bacaannya jadi lebih cepat. Yang kadar per harokatnya 1 harokat hingga 6 harokatnya itu lebih cepat dibanding jangka waktu orang yang membaca dengan tartil, namun tidak merubah makharijul hurufnya. Makharijul hurufnya sesuai makhrajnya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang hafal Al-Quran. Bisa dilakukan oleh orang yang hafal Al-Quran. Ataupun orang yang tidak hafal Al-Quran, maka tidak bisa melakukannya. Karena akan menyebabkan sering kesalahan dalam membaca cepat tersebut. Sebagaimana dinukil dari mereka bahwa mereka ada kalanya mengkhatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Tandanya memang para salaful soleh tersebut yang mereka bacaannya cepat adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Namun sebagaimana yang sudah disyaratkan oleh Al-Imam An-Nawawi berdasarkan zahir hadis Nabi SAW bahwa tetap yang terbaik adalah tidak membaca kurang dari 3 hari. Dan ini pendapat bahkan yang didukung sangat banyak dari kalangan salafus soleh. Karena ada hadis larangannya, walaupun larangannya lebih tepatnya itu larangan makruh saja. Ya, tetap yang lebih afdol tidak membaca kurang dari itu. Wallahu a'lam. Taib, demikian jawaban yang diberikan kepada penanya, semoga dapat memberikan wawasan keilmuan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari Supaat Rahmat di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bagi orang yang membaca Al-Quran setiap hari tetapi tidak berurutan surat-suratnya? Mohon pencerahannya. Syukran jazakumullah khairan. Jazakallah khairan Pak Supaat Rahmat di Lampung. Bagaimana membaca Al-Quran tidak urut suratnya? Secara hukum ya boleh. Secara hukum ya boleh. Walaupun nanti memang ada pembahasan di akhir-akhir kitab ini, At-Tibyan fi Adab Hamad Al-Quran, ada sebagian salafus soleh yang makruh, tidak suka membaca Al-Quran tidak urut. Dari belakang lalu urut ke surat yang lebih awal. Ada memang. Nanti kita akan sampai pembahasannya insyaallah. Namun secara hukum, secara umum boleh. Namun secara ada sisi yang tidak baiknya, yaitu dia tidak mendapat fadilah khatam Al-Quran. Karena fadilah khatam Al-Quran yaitu membaca Al-Quran dari awal urut hingga akhir Al-Quran. Dan urutan surat Al-Quran yang lebih tepat adalah tauqifiyah. Urutan surat Al-Quran yang lebih tepat adalah tauqifiyah. Sehingga yang lebih afdol adalah membaca urut sebagaimana urut dalam mushaf yang ada pada kita sekarang ini. Wallahu a'lam. Taib, demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Supaat Rahmat di Lampung. Semoga dapat memberikan wawasan keilmuan. Kita bacakan pertanyaan terakhir yang masuk Ustaz. Pertanyaan datang dari hamba Allah di Depok Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran sebaiknya dengan artinya untuk yang tidak faham bahasa Arab atau supaya bisa segera khatam. Membaca tanpa artinya, mohon bimbingannya. Syukran jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan terhadap hamba Allah di Depok. Apakah membaca dengan banyak namun dia tidak paham artinya, atau membaca dengan membaca artinya yang otomatis itu mengurangi banyaknya bacaan Al-Quran dia? Yang saya lebih condong bahwa sebaiknya bapak tersebut membaca plus dia membaca artinya. Kenapa? Karena dengan demikian dia melakukan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia ada kadar membacanya dan ada kadar mentadabburinya. Tidak kosong dari kadar tadabbur. Sehingga menggabungkan dua fadilah. Fadilah tilawah dan fadilah mentadabburi Al-Quran sebisa dia. Sehingga apa? Nanti ada kalanya dia membaca dengan terjemahan tersebut. Ketika dia sudah khatam dan ulang lagi dari awal, yang sudah baca dan dia masih ingat makna Al-Quran tersebut, tidak perlu dia baca lagi. Namun fokus ke makna bacaan surat lain yang dia belum sempat membaca artinya. Sehingga dia tidak kosong dari mentadaburi semua Al-Quran. Wallahu'alam. Taib, demikian jawaban yang diberikan. Semoga dapat memberikan wawasan keilmuan dan dapat diamalkan. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Ustaz. Namun sebelum kita akhiri, ada kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan Ustaz? Kesimpulan pembahasan kita pada kali ini menunjukkan bahwa lihat bagaimana semangatnya salafus soleh dalam tilawah Al-Quran. Yang hidup mereka sehari-harinya tidak kosong dari tilawah Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang khatam setiap hari dan dalam satu hari khatam beberapa kali. Namun Walaupun demikian, tetap pendapat yang lebih afdol adalah yang sesuai dengan zahir hadis Nabi SAW, tidak baiknya atau kurang baiknya khatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Dan hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran dan tidak lalai dari membaca Al-Quran, dan sebisa mungkin kita tidak khatam Al-Quran keluar atau lebih dari 40 hari atau lebih dari 2 bulan. Karena itu adalah batas minimal yang diriwayatkan dari sebagian para salafus saleh. Hendaknya kita tidak jauh dari Al-Quran, karena adalah pedoman hidup kita. Kalau kaum muslimin tidak sibuk dengan Al-Quran, siapa yang akan sibuk dengan Al-Quran? Ahlul kitab saja, para orientalis, ada yang paham Al-Quran. Dan di antara mereka bahkan ada yang hafal Al-Quran. Bukan bertujuan untuk mempelajarinya dan mentadaburnya, tapi bertujuan untuk mencari kesalahan dalam Al-Quran. Lihat bagaimana mereka yang niatnya buruk, namun mereka sibuk dengan Al-Quran. Maka hendaklah kaum muslimin yang memiliki niat baik lebih bersemangat lagi dan lebih perhatian lagi terhadap Al-Quran. Wallahu'alam, ini yang sedikit bisa saya sampaikan pada kajian pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Apabila ada yang benar, maka itu dari Al-Quran, firman Allah, dan dari hadis Nabi SAW, dan faedah dari para salafus saleh.